Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa alama ba'd. Ma zilna fil kalam hawla an-nasakh. Arafna ta'rif an-nasakh lughatan wa istilahan. Wa arafna anna an-nasakh jaiz aqlan wa waqi'un syar'an. وعرفنا أيضا ما يمتنع نسخه: الأول الأخبار، الثاني الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. نعم، وشرعنا في شروط النسخ. مولاي ماسك شرع النسخ: الأول تعذر الجمع بين الدليلين، أما إن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، ولذلك قالوا إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. والشرط الثاني العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بماذا؟ يعلم بثلاثة أشياء: إما بالنص أو خبر الصحابي أو بالتاريخ. ولكل مثال ذكره الشيخ وقد قرأناه. بقي الشرع الأخير الثالث. قرأ. قال الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الثالث ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل الناسخ مصدر، لأن محل النسخ الحكم، ولا الحكم أيوة، يعني خبر أن، لأن محل النسخ الحكم. طيب، ولا يشترط في ثبوته التواتر. نائب الفاعل: ولا يشترط في ثبوته التواتر. التواتر. طيب، yang ketiga ثبوت الناسخ. Ini yang penting, dipersyaratkan ثبوت الناسخ, bahwa الناسخ yang menghapus ya itu sabit, benar-benar tetap. Nah, jadi harus dipastikan tetapnya an-nasikh. Kemudian asy-syekh menambahkan keterangan: wastaraqal jumhuru ay yakuna aqwa min al-mansukh aw mathilan lahu. Jumhur mempersyaratkan bahwa an-nasikh harus lebih kuat daripada al-mansukh atau mumathilan lahu atau setara dengannya. Atau setara dengannya min haitsu tsubut, dalam hal tsubutnya ya, tetapnya dan benarnya nasikh itu, oleh jumhur harus lebih kuat atau minimal setara. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat jumhur, fala yunsakhul mutawatiru indahum bil ahadi, maka tidak bisa khabar yang mutawatir di sisi mereka itu dinasakh dengan al-ahad. Dengan demikian, ayat Al-Quran tidak bisa dinasakh dengan hadis yang bersifat ahad. Al-Quran mutawatir. Adapun hadis, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, ahad itu apa saja pada pelajaran mustalah kita, apa saja yang masuk dalam kategori ahad, mulai dari masyhur, wal-mustafid ala ra'i. Ini sama dengan masyhur mustafid, semakna. Kemudian setelah masyhur apa di bawahnya? Aziz. Di bawahnya lagi apa? Gharib. Ini semua ahad. Hadithun gharib, aziz, masyhur dan mustafid, ini semua ahad. Selain ahad itu adalah mutawatir. Al-Quran mutawatir semuanya. Nah, jadi hadis gharib, misalnya hadis aziz, hadis masyhur, tidak bisa menasakh hadis mutawatir, tidak bisa menasakh Al-Quran. Wa in kana thabitan, meskipun itu thabit, benar ya hadis itu. Wal arjah, nah, itu tadi kan pendapat jumhur. Pendapat jumhur belum tentu benar. Asy-Syaikh membantah, wal arjah, dan yang terkuat, annahu la yushtaratu, bahwasanya tidak dipersyaratkan, ayyakuna an-nasikhu, bahwa an-nasikh yang menasakh aqwa, lebih kuat, harus lebih kuat, atau memathilan, atau harus setara. Kenapa hal itu tidak dipersyaratkan? At-ta'lil, alasannya, argumennya, li'anna mahallan naskhi, karena bidang yang dinasakh al-hukmu adalah hukum, hukumnya yang dinasakh. Wala yustaratu fi thubutihi at-tawaturu, yani la yustaratu at-tawaturu fi thubuti, maka tidak dipersyaratkan pada tidak dipersyaratkan dalam hal benarnya nasikh tersebut bahwa dia harus mutawatir, tidak dipersyaratkan, tapi thabit meskipun ahad. Walihana, karena yang dibahas hukumnya, hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, madama annahu thabitun, thabitun min haitsu riwayah, fa yasihhu an yakuna nasikhan. Jika memang secara riwayat itu thabit dari Nabi Rasul, meskipun itu khabar ahad, maka bisa menasakh. Karena hukum yang dinasakh itu hukum. Naam. Berarti tiga syaratnya. Ma huwa al-awwal? Ta'adzuru al-jama'. Idza amkana al-jama' la yajuz al-masir ila al-nasakh. Naam. Idza amkana al-jama'. Asyatu tsani? Ha? أو الشرط الثاني العلم ب بتأخر الناسخ إما بالناس أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. والشرط الثالث ماذا؟ ثبوت الناسخ. ولا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا له خلافا للجمهور. نعم. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat ini, tidak bisa kita mengatakan ini nasikh, ini mansukh. Taib kaif? Idza ta'adzara al-jama', idza ta'adzara al-jama' wala tatimmu syurut an-nasakh. Ta'adzara al-jama', tidak mungkin dijama' dua dalil ini, tetapi syarat-syarat nasakh tidak terpenuhi karena kita tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang ta'akhur an-nasikh. Nah, sebut an-nasikh, sebut an-nas, dua nas, dua dalil itu sabit semuanya. Baik, syarat ini terpenuhi. Ta'adzurul jama' juga terpenuhi. Tapi kita tidak punya ilmu yang mana yang datang belakangnya, mana duluan, sehingga kita tidak bisa mengatakan nasikh mansukh. Tidak bisa dijama'. Idzan madza naf'al? Metode yang ditempuh adalah at-tarjih. Paham? Tiga syarat ini kan semuanya harus terpenuhi kalau kita mengatakan nas mansukh. Syarat pertama terpenuhi, ta'adzar al-jama', kita coba untuk menjama', memadukan, mengkompromikan dua dalil, tidak bisa ini. La nastati' illa bi ta'assufin, yakni kecuali dipaksakan, dan itu tidak bisa. Syarat yang ketiga juga terpenuhi, dua dalil itu semuanya sabit, sahih semua. Berarti dua syarat terpenuhi. Ada satu syarat untuk mengatakan nasakh tidak terpenuhi, yaitu syarat al-ilmu bi bitakhurin nasakh. Karena kita tidak bisa hanya berdasarkan dzon. Oh, barangkali ya sepertinya ini belakang, enggak bisa dzon, enggak bisa. Nas secara nas untuk menyatakan ta'khur sesuatu tidak ada. Khabar sahaja tidak ada. Tarikh untuk mengatakan tidak ada. Idzan ma dzan fa'al? Sementara kita tidak bisa menjama', yakni mengkompromikan. Metode yang ditempuh apa tadi? At-tarjih. Yakni dilihat yang mana yang lebih kuat dari dua dalil itu dari berbagai sisi. Mungkin ditinjau dari sisi riwayat. ya, kesahihan dalil. Apabila dua-duanya hadis dilihat, oh ini muttafaq alaih, yang ini bukan muttafaq alaih, misalkan. Nah, yang ini sahih atau hasan li dzatihi, yang ini sahih atau hasan, masalah hasan sahih hasan li ghairihi, dengan penguat dia. Adapun dari asalnya dia dhaif, kan lebih kuat yang sahih hasan li dzatihi, ya kan? Nah, begitu. Lebih kuat yang sahih li dzatihi daripada yang sahih li ghairi. Sahih li dzatihi lebih kuat daripada sahih li ghairi, karena sahih li ghairi hanya hasan. Asalnya hasan dengan penguat, jadi sahih. Hasan li dzatihi lebih kuat dari hasan li ghairihi, karena hasan li dzatihi sanad itu memang hasan, sementara hasan li dzatihi sanadnya dhaif, tapi dengan penguat jadi hasan. Nah, ini harus difahami. Nah, ilmu-ilmu harus difahami sehingga bisa dilihat dari segi riwayat, oh ini lebih kuat. Nah, ataupun dari sisi-sisi lain yang di sana ada qoroin yang menguatkan untuk ditarjih salah satunya. Ya. Paham? Nah, jadi ada tiga metode yang kita jelaskan sekarang, yaitu jama', an-nasakh dan tarjih. Jika kita menemukan ada dua dalil yang terlihat bertentangan. Hal baki lana minal waqt al-qira'ah. Kam sa'at? Intahal waqt? Alhamdulillah sa'at. Baki rubu atau baki asdaqa atau baki asar? Ha? Kam? La yasil ila asar daqa'i. Kam? Khamsa, sita, sab'a? Hisin. Hitung. Baik, lakif. Yani la yasi'u lana al-waqt idzan aqsam an-nasakh hadha tawil aqsam an-nasakh ha kama ba'd insyaallah barakallahu fikum subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi